Paulus ior Barnabas rabrita briteras keoa nu Iconium ke. Geoat Paulus ior Barnabas ranait nu Iconium ke bonyo, rsukare Yahudi nare sei rasambayantike, kola denetih nu Antokia kenedakun. Irje rudesike rabrita briteras keti iria mawahuk sirtides, magiala ralatare ma ribunarto hak Yesus ke, neke iria Yahudi nare, ror iria lema Yahudi nare dumdakun. Keskede iria Yahudi mabrai martoha ka Yesus ke, neker suya iria lema Yahudi nare maram nisik iria matoha ki Yesus desikre. Keskede iribun kertoha ki Yesus ke, denje Paulus yor Barnabas raminti desike sosodakun. Odele maram taut, dera brita brit itiebut Yesus keti irirebo. Brit desike kliosu eras manos hula sogue. Ode itiebut ke siusu ohe brit desike mlai, kali yal haret keti sirma ralak tela masal sialikiare, ode nyatos manos hula sogue. Keskede iribun mamin hu desike it desior swala it marahe sirti enaru, ma dumar bek tiror iri Yahudi nare, ode dumar bek tirora Yesus ke wasinya soderu des. Lemade iria Yahudi nare, tabalwa itu sukhatu nare, ror iria lema Yahudi nare, neke ro utel marah dawan Yesus ke wasinya soderu des, ma anaral hature marat diasir. Keskede geoat Yesus kewasinya soderu des rahe irjesi krewai trek-rek jes bionyo, ralatohah nu desmiar baih nu listrake, odeh nu derbeke, tiabal nu aredum dakun tilas mirlie kaoniake. Odetih nu desikre, irjeru desike lemaram restira brita brit eraskene. Paulus ior Barnabas rabrita briteras ke tih nu listra ke. Tih nu listra neke wamman geit mal waw nare kiblukut giala gios riadur ti ikede. Male maliaku tial kali luaw nare lublup de tiak lulu luena bo. Segweit bonyo irje sike tio molu Paulus mai hestun. Lemade Paulus iatos manene nai. Ode hie ohe, irje sike wasi tohtohak kemal giakau, ma ana hula sogue nyohai ma erasai. Lemade Paulus tela kelan matianuk ti irje sike de biohe. Mumdir! Denje irje sike isoblai ma imdir, ode liakut ti de liakut ma. Gioat iribun desikre rato sak tela Paulus iala desike bonyo. Tela tarelan maral tela likaonia ke marbohe. Ada rata sambayan tisir nekre rorto halait ke mait miane. Marala tena tare kola irire. Lemade Barnabas neker bohe ineke adara Zeuske. Ode Paulus neker bohe adara Hermeske. Kali ine itanuk nyanoarene. Tihnu kek seri desike segye itmagyala morabar namor sambayanti adara Zeuske. Denje irmia baklen tirge yor adar Zeuske, neke bietik toha sedies, ma biati syukare ihnudes, ma yala sapia wammanire, tiabal au kunanare, ma yetie isal hahalor gek matah nudes. Kali yor irribun desikre, bumarabar nam desikre ti Paulus yor Barnabas. Ode geoat Yesus kewasinya soderu des, neke Barnabas yor Paulus rato moluk tela atiat irje sikre rala marala des bionyo. Rahia wait rabitare titenatare, maksyusu ohe rala tarek sun. Ode ralar sukare irji bunde sikre, oder boran marbohe. Hei, gyan monemi alaram gyol nyene dey. Aram nyege iri aram gyol ayene dagun. Aram imin nege aram ya brita brita rasketi ye. Maye inege getem shamba yanti adarar le mamakak buwande sikre. Horem miyamam shamba yanti hula soa mamorif kebo. Kali ini ya lalai tolas mero tasine. Jabal namri bunlan maminti krala nekre mumu. Gyala gyo seit lul soga hula soga liura iri reti nuskek temne. Marala saita saibo. Makcho hanam rada gin times mesata rebo. Keske deleme imluak ma yal nyato sareti iri remumu. Mahre om labia ino hula sogo imin. Hine yale rasketie. Nege nya uguske gyo sliaitke. Ode yala goto apne krema kmiori. Ode gisi ma gyo atma miomien mami mukmugai. Ode biar ma Yesus ke wasinya soderu desi ke tanuk kol jes. Manen-manen male marteri kral irje sikreti wai tak tela ina abar nam des. Keske kaliau ke bonyo, irje sikrer toha male marabar nam tideruke. Segwei thuruk bonyo, iria Yahudi manos nu antokia ke roh nu ikonium ke. Neker maeh nu listra ke, Marsuya iribun mamin listra ke marbohe Paulus ikakmet. Mahrurmia iria listra desikrer toha irmianos nusalik desikre. Lemade irje sikrer al hature maratja Paulus marbohe miatje. Denje raiti eih nukek serike. Keske gioat iria matohak Yesus desikreram dirmiar goal Paulus bonyo, biatar. Makteyo liakuteh nuke kralake. Ode bolbol ke bonyo yor Barnabas derbaih nu derbeke. Paulus yor Barnabas derulak sirbainus Antokia ke ti propinsi Siriake. Ti nu derbe des jakuno Paulus yora Barnabas rabrita briteras ke makyurmia irribun ker tohak Yesus ke. Lemade irdieru desikeru laksir huru keih nu listra ke ode ikonium ke. Makteyoh nu antokia ke tilas mir pisidia ke. Ode tihnu desikre Paulus yor Barnabas ral giau irmia tohak Yesus ke rala takrala nare. Oder surat sir mar tohak manenen Yesus ke. Oder tanuk tisir huruk mar bohe. Waigwe! Kol nyalen latsugarei wenera sula sogui hereta gola raja getige, musti motet tire tetmeti masun gwearuk. Makteyo rilik irjum toha irmia toha kiesus ke, maraka kerkerati irmia toha kiesus mamintih nu desikre. Makol nye rilik sir maktei bonyo, deru keras, oder sambayanti itie buta kerkerat desikre rato hakidakune. Maraten mah hiarak mamak kerkerat desikre. Maktei bonyo Paulus yor Barnabas saur wait laklakut ke marbar lola lasmer pisidia ke matiraita propinsi Pamfilia ke. Ode ti desikera brita hula sogwe tuna naretih nu Perga ke. Maktei bonyo baih nu Atalia ke neke kiminti namuata ke kaha ke. Tiwen desiker sai kabal ke marbit liar tima rulak sirbaeh nu Antokia maminti propinsi Siriake. Irmia toha Yesus ti Antokia des, sirne anagiai ain mabaso raten hula sogwe mahiarak mamak Paulus yor Barnabas, ode yaleras ke tisir. Ma irjeru neker batir gariao kabeita kabeibo. Ode ti seuraulak sirma ranai Antokia desbionyo, nen morala ate kariat desmiaktei. Ti seudes jakuno irjeru des raten ma irribun ma tohak Yesus maminti des rawahuk sir. Lemade Paulus yor Barnabas rahes tela hula sogwe iala nekre mumuti wait laklakutne. Ode rahes dakuno, hula sogwe Yesus alketi iria lema Yahudi nare martoha ka Yesus kedakun. Lema denje Paulus yor Barnabas ramintinus desioso dakun, marawahuk siraro ra irmia toha ki Yesus ketides.